Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita dalam penyejuk hati di subuh hari, dan masih dalam tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Dan pada kesempatan hari ini kita mulai masuk dalam surat ketiga dalam runtutan surat-surat Al-Quran, tepatnya Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini sebagaimana Allah juga memulai dalam surah Al-Baqarah, yaitu firmannya Alif Lam Mim, yang artinya adalah Alif Lam Mim, hanya Allah lah yang mengetahui maksud dan maknanya. Kajian Alif Lam Mim ini sebagaimana telah kita kaji di dalam surah Al-Baqarah merupakan bukti bahwa ketika kita meminta kepada Allah untuk berikanlah kami petunjuk, maka Allah menyambutnya dengan Alif Lam Mim, yang artinya bahwa Allah Maha mengetahui. Dan kita mulai membaca Ali Imran ini dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allahu Rabbuna dan di hadapan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk kitab umat Islam. Karena hidayah tidak akan dapat apabila kita memiliki hati yang angkuh, sombong, dan takabur. Untuk mendapatkan hidayah dari Allah dibutuhkan pemahaman bahwa tidak ada zat yang maha mengetahui melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan tafsir dari Alif Lam Mim adalah wallahu a'lam. Allah maha mengetahui dan pengetahuan Allah amatlah sangat luas. Fauqozi ilmin alim, di atas para makhluk yang maha mengetahui ada zat yang lebih amat sangat mengetahui, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di ayat kedua dari surah Ali Imran ini Allah pun mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ketika kita mengatakan Allah Maha mengetahui, Allah pun mengatakan bahwa pengetahuan kita akan kehebatan ilmu Allah dan kekuasaannya haruslah tertancap di dalam hati dan sanubari kita. Iman dan akidah kita tidak pernah goyah, karena Allah menegaskan di ayat kedua ini bahwa tidak ada Tuhan selain zatnya, selain Dia. Dan satu hal yang menarik lagi, bahwa Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia berstatus hidupnya kekal. Manusia sehebat apapun hidupnya tetap akan mengalami kepunahan. Manusia memiliki apa saja, maka suatu saat dia pun akan mati meninggalkan apa yang dimilikinya, atau yang dimilikinya itu pun hilang dari dirinya. Kemudian yang terakhir, Al-Qayyum, maha terus-menerus berdiri. Manusia disebutkan Qawwam bagi laki-laki, yaitu yang terus-menerus mengurus rumah tangga. Sedangkan Allah Qayyum, terus-menerus mengurus makhluknya dan tidak pernah sedikit pun lengah. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengantuk apalagi tidur. Maka berbahagialah kita yang memiliki Tuhan yang sangat amat gaib, yang sangat hidup dan sangat mengurus makhluknya. Inilah mungkin pengantar yang dapat kita sampaikan dalam kajian kita tafsir Sha'rawi di pagi hari ini pada ayat 1 dan 2 dari surat Ali Imran. Ya, Ustaz Zainal, berbahagia sekali kita karena pada subuh yang berbahagia ini kita kembali dapat bersua dengan para pendengar dalam kajian tafsir ini. Ayat pembahasan kita hari ini merupakan pembuka daripada surat Ali Imran. Ada beberapa hal di sini yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah tentang al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah sebagai pembuka surat dari Ali Imran ini, di mana Allah memulainya dengan alif lam mim. Di sini kita lihat bahwa di kalangan ulama sendiri ada yang menyerahkan urusan pemahaman makna dari ayat kata-kata pembuka surat ini dengan menyerahkannya kepada Allah. Artinya mereka menyerahkannya kepada Allahu a'lamu bimuradih, Allah yang lebih tahu terhadap apa maksudnya dari huruf-huruf yang terpotong tadi. Akan tetapi ada sebahagian ulama yang juga mencoba untuk mentafsirkan atau mentakwilkan huruf-huruf muqatta'ah ini. Ini kira-kira bagaimana Ustaz ini? Seandainya boleh, bagaimana syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufasir untuk dapat mentakwilkan ahruful muqatta'ah? Karena kalau kita biar-biarkan, maka akan banyak orang yang mencoba untuk mentakwilkan dengan seenaknya sendiri begitu, tanpa memiliki dasar-dasar ilmu pengetahuan yang kuat. Ya, terima kasih. Ya, ini menarik sekali tentang takwil dan tafwid. Memang ada dalam ilmu kalam ini ada dua aliran. Satu, mentafwid, menyerahkan sepenuhnya huruf makna huruf muqatta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian wallahu a'lam. Dan sebenarnya menurut Imam Ghazali, at-tafwidu aslam wa ta'wilu asah. Artinya tafwid ini lebih selamat. Toh karena memang selanjutnya pada ayat kedua kita mengetahui bagaimana akidah itu tertanam begitu dalam. Sedangkan ta'wil asoh, terkadang untuk argumentasi diperlukan penta'wilan. Namun terkadang tidak selamanya penta'wilan ini juga dapat menunjukkan kepada jalan yang lebih selamat. Karena terkadang akhirnya dita'wilkan malah menjerumus. Maka ada dalam bahasa ulumul Quran atau syarat-syarat mufasir ada memang tafsir birra'yi al-mamduh, penafsiran dengan akal pikiran tapi terpuji, karena ada juga penafsiran dengan akal pikiran tapi tercela, mazmum. Maka disebutkan di dalam surat warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bima anzalta, dan orang-orang yang mendapatkan ilmu itu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Jadi di sini sumber utamanya pun ada, yang tidak mengetahui ta'wilnya, yang mahanya mengetahui ta'wilnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wow, di sini wow istinaf. Adapun orang yang berilmu, maka yaquluna, kami beriman. Ada juga yang mengatakan wow di sini wow atof. Jadi boleh mentakwilkan. Jadi sumbernya memang ada. Hanya saja syarat mentakwilkan itu perlu dijelaskan, dan di antaranya itu tadi kata peneliti tafsir Sa'rawi, dengan syarat tafsirnya ra'yi al-mamduh. Memang niatnya baik. Niatnya untuk mendekatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna amanna. Jadi ada memang orang sengaja mentakwilkan bukan untuk menambah keyakinan tapi untuk menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin syarat yang paling mendasar berdasarkan ayat suci Al-Qur'an yang kita kaji pada hari ini. Iya, kalau saya ingin menyoroti tentang ayat kedua ini, Ustaz. Jadi kalau kita lihat ya di akhir daripada surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat daripada surah Al-Baqarah itu dengan doa-doa. Begitu, menganjurkan, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal daripada surah Ali Imran ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dialah Tuhan yang tiada tuhan selain daripada Ia, yang maha hidup dan maha mengurusi segala urusan manusia. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala dari akhir surah Al-Baqarah dan masuk ke dalam surah Ali Imran ini menjelaskan bahwa hidup dan mati ini haruslah senantiasa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita hadapi dalam permasalahan kehidupan ini, baik musibah ataupun nikmat, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mencermati gejolak kehidupan saat sekarang ini pula, artinya apa yang kita hadapi saat sekarang ini, ya dengan banyaknya bencana musibah yang dirasakan di sana sini, dengan ayat ini memberikan semacam pelipur lara bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, tentu saya yakin Ustadz bisa menambahkan tentang rahasia dari mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum di awal daripada surah Ali Imran ini, Ustaz. Iya, masalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ini merupakan puncak dari keyakinan seseorang untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arwi, kenapa kita harus membaca ayat kursi setiap kita hendak tidur? Nah, di antaranya nadanya juga sama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum dan seterusnya. Karena ada pesan yang tertulis di situ. Boleh jadi takdir bisa datang kapan dan di mana saja, tidak luput di waktu kita tidur. Tapi ketika kita membaca ayat itu, kita sudah pasrah. Apapun yang terjadi, takdir itu adalah yang paling baik. Tersirat dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, wahai makhlukku, tidurlah kamu semua, karena saya tidak pernah tidur sedetik pun. Tidurlah kamu semua, saya tidak pernah ngantuk sedetik pun. Tidak ada pengawasan yang lebih hebat dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satpam aja ada tidurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita imani bukan menjadi beban sebenarnya, tapi lebih bersifat menjadi modal yang sangat besar bagi kesuksesan hidup kita. Ketika seseorang berkeyakinan bahwa Allah ada dan tidak pernah lalai dari pantauan kita, maka semua kejadian di alam ini berjalan sesuai dengan aturan main yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada pesan yang disebutkan Nabi, wahai Nabi, saya ini ingin berbuat jahat tapi saya mau masuk Islam. Pesan satu apa? Jangan bohong. La takzib. Maka dia pun ingin berbuat maksiat. Dia pikir, kalau aku berbuat maksiat, maka ini dilarang. Dan kalau aku mendustai, maka Allah tahu. Dengan saat itu, dia pun akhirnya menjadi muslim sejati, karena dia mengakui, di mana mata manusia tidak bisa melihat, mata Allah tidak pernah lalai memantau kita. Di mana mungkin kita diharap untuk bisa berbohong, tapi agama mempunyai satu pesan, jangan pernah berdusta. Akhirnya dia pun menjadi seorang hamba yang baik, dan ini merupakan salah satu jalan untuk meraih kesuksesan di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Mungkin kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini sampai di sini. Esok hari kita akan bertemu kembali dalam surah Ali Imran. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustadz Ardiansah dan Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.